pundi? Wonten setunggal dawuh Allah, kalih dawuhipun Rasul, tiga dawuh ulama. Ya, terus sampun ngantos kurang jelas. Panggilan pun ngelmu wonten dawuhipun Allah, dawuhipun Rasul, dawuhipun ulama. Rasulullah SAW paring dawuh ana madinatul ilmi wa aliyu babua. Ingsun Muhammad dadi alun-alun ilmu Sayyidina Ali kang dadi lawangane. Kang mriku judulipun tiga kula wau. Gandeng wonten dawuhipun sebagian ulama dawuhaken wonten Kanjeng Nabi din utlubul ilma hidayah wala tatlubul ima riwayat, golek ilmu petunjuk. Aja golek ilmu namung cerita. Bar ngaji bar mun ngantos. Kita gali asal kita ngaos kala wau senaoso namung pinten kurup, pinten kalimah saged enten nyantol. Pun niki kula terusaken kala wingi mbakas masalah supenan ingkang panggih saged panggihipun rohipun wong mati lan urip. Kalau ini wonten ingkang pesen anu nggih nyuwun sewu njaluk dimaknani lan nggih kula niku sebagian wonten ingkang boten demen makna nggih sakniki nggih kula laksanaken. Bismillahirrahmanirrahim. Waqot kula teman-teman dawuh sinten badhe salam setengah ulama kuno. Innallaha teman satuna Allah taala iku kalapa merdi-merdi Allah malakan yang malaikat minal malaikati sing pira malaikat. Biru yaso difati podo mawon biru yaso dikoti sami. So dipah maknanya pun gak bener. Kelanti ipen kang bener. Alati yaro kang ngimpi ngimpen sopo badu nasi setengah manungso pimanipi naumi himin dalem turune manungso. Wakat alim Allah teman-teman merahkan Allah dalai kalbuluk mengkono molekat. Ba alhamau paring ilham sinten Allah yang molekat biakwalin pusin nas ing piro-piro tingkai awa-awane manungsa pidiniha dan agamane nupus wa dunyaha lan dunyane nupus sama yata Allah kaya oleh nuduhakan Allah dalekal muluk mengkono molekat haipun muluka mudob ilahipun nisim isyarah mausul ngonggoni panggonane mudob ala ilmil huaybil muta'ala king atas ilmu kang huayb kang endeng hubunganipun bima klan perkara sawo payukti sukang bakal anyar teko pi mustaqbalin ing dalam zaman kang diadepne pi mustaqbali badinas ing dalam zaman kang diadepne sebagian manungsa payaku mongko jumeneng sinten dalekal muluku mongko lekat bi akbari haula innas lan beto kabari mengkono manungsa antori kiruk yasodifah saking dalan ipen kang bener pi manamihi ing dalam turune manungsa bima ing perkara sa payukti sukang bakal anyar teko lahum marang manungsa. Lha kok yang darhum terkadang meden-dene malaikat ing manungsa mimaksiatin saking lakon aja nglakoni maksiat kadang-kadang. Yar tak ibuna kang padha nglakoni manungsa ing maksiat, ayu basiruhum atau mbebunga sinten malaikat ing manungsa bi khairin qadim, lawan kebagusan kang dilakoni kang dhisik au sawabin atau ganjaran. Oh sama bibi lisolih atau ganjarannya ngelakoni penggawe kang bagus. Yaku muna podo jemeneng malaikat biing manungso sing tiga ipen. Bayaku mulan jemeneng sintenal malaku malaikat bidur bil antarkan warna-warnani pun piro-piro gegambaran neng sing nuwun sewu merupani kadang gurune kadang manungso kadang macan. Batas wiri askalan gegambaran kang warna-warna. Askal niku nggih gegambaran piruya ing dalem ipen iku lingsanin kethu saben-saben manungsa bima ing perkara ya ta'alamu kang parek apa mamah tabiatin nafsi sartane watake awak dhewe manungsa wa ahwaliha lan tingkae pira-pira awak-awakane manungsa pikantisin kelawan cerita tasbihku kang dadi suban sapa si wong aruya ngipi wati hate aruya ingi penwati hatal mu'alimi kang jelas kaweruhipun, takwilanipun sahlata tafsir kang gampang penafsirane pun aku mambengi kok ngipi diuntal macan padane. Mambengi ngipi lho niku lho padane untal bajul mambengi ngipi menek kambil niku lho sing dimaksud. Nang dilek ngipi cethuk keluargane keluargane sakniki enten sing ngipi nuwun sewu arep susah cekak ipin-ipin banjir kebanjiran ya pun niku mung arep susah kesusahan. Sing dimaksud iki Bada ayat setaya kodha sausya hitung lilir sopeng yang sanu menungso minomi saking turun maksud tangi judul yang baik pun paham pamin pun ngipi mambungi teri wambung wong tuh lho harap oleh rezeki lho ini lho maksud Allah perintah malaikat ngerti nih maksud itu pun mindo-mindo manungso saged nopo kang beriku paling gampang ditampi dene kang dipun paringi pen cerita ini barang kang barang durung dumadi bakale kepengene kene kados Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam sik cilik pun nyepono srengenge niku napa rembulan padha lintang rembulan padha sujud teng panjenenganipun lho akhiripun piyambake nampi derajat niku ngrote ngoten terus sebagian ipen wonten panjenengan Allah ngutus malaikat lha niki lek sampean pun surep ngaten lek ipen awon sampean tangi lajeng ngidu ngiwa ping tiga maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim lek ngipi elek lek ngipi apik saman alhamdulillah pamengko nuwun sewu ngipi cethik wong tua diparingi susu wong kon ngombe susu pek wareg bareng didusi ini kan arep buka ngemu arep oleh kenugrahan iku alhamdulillah ngoten lek ngipi elek benjo pikiran saman tangi maca auzubillahi minasyaitonirrajim madhep ngiwa nganti ngidu ping 3 niku wonten Bukhari terangan niku wonten Bukhari niki sak bab niku nggih pun paham nggih nek didawakne sak bab niku sak pengajian nek repot nggih bab nomor kali hal tamu turu roh niku mati apa mboten. Pakot ditalapan nas teman-teman persulayan sapa para ulama manungsane teng mriki senes manungsa biasa ulama biasa endah masalah roh mati apa ora pakot kolat teman-teman ngendika sapa ta ipantun pantan tamu turuh mati apa roh patadukul maut ngicipi apa roh al maut tak ing pati permasalahane liyana roh iku nafsun awak-awakan bakul nafsin saben-saben awak-awakan iku zaiqatul maut ngicipi pati. Kalau ngendika para ulama ingkang netepaken roh ki mati. Siji lho niku siji mboten. Antos wonten sekawan iki pendapat niku sing komplit niki namung loro. Sing komplit sekawan. Teng mriki kalih. Kalau ngendika ulama ingkang netepaken roh kalau mati dalat nuduhaken apa adilatu dalil ngalahan ngatasi temen setuning roh niku mati. Layap kok ndak no tetep ilallah kejawi Allah wahdah dewine Allah. Sing langgengi Allah liyane mati kabeh nganggo dasar qala ta'ala dawa Allah ta'ala kuluman alaiha fan sabajan makhluk kabeh sirna mati wayab ka waju rabbika zul jalalil ikram langgeng apa dating pangeran pangeranmu Muhammad dating kang maha agung lan maha mulya siji surat Rahman ayat sinten niku 26 Rolikur, 6 likur sampai 7 likur. Wakola taala, dalo taala, kulu sein haliku nilai wajah niki sing damel hujah masane roh mati. Kabeh isen-isen kabeh suopo maopo mawon rusak kejopo dati Allah sing boten. Al-Qisas, surat Qisas ayat 88. Kalu ngendika sapa ulama yang kena tepakan roh kalau mati. Wa idza kanatil malaikatu tatkalana malaikat tamu tu mati malaikat. Besok mati lho besok. Jibril Mikail niku mati kan sing kari dhewe Israel. Kuwi wis Israel saiki kari kowe mati ya glulung koming jagat etan jagat kulon niku. Jibril didhawuhi mati ya Jibril hawinalen donga, ya Allah hawinalen sakartil maut, ya Allah sampean gampang nih sakarat. Niku Jibril para bapak. Lah, niku Jibril. Barang Israel ngene kus, kowe saiki genti awakmu sendiri cara dakok kitabe kita mung klebakne senajan dhaif ati sedhongit ning lipadailil amal saya mawon. Ini udah kok kita apa ya? Kabeh wong para malaikat mati aja meneh awan-awan ben numpak manungsa rupane roh ya mesti mati Allah le utama bil mati matine roh ki mati. Niki sing netepne. Wes tadalu gawe dalil sapa ulama yang kena tepakan roh kalau mati bikoli taala kan dawuh pandikane Allah taala an ahli nar. Saya ngucap ahli neraka anam teman ahli neraka kalu padha ngucap ahli neraka robana duh pangeran kula. Ama tanah mateni panjenengan dateng kula isnaten kaping kalih. Wah kiai tanah, wah kiai nang uripi panjenengan dateng kula isnane kaping kalih. Pal mata tululah utai mati kang awal iku hadil mas sudah mati ingkang ketok mripat rupanipun pisah ing roh dateng badan kula waya lil badan. Maksud mas sudah cepoteng roh saking badan. Mbak ukro wenae li rohi kadhe roh. Bakolo ngendika, bakola kan ngendika sinten akhorun sebagian ulama, mboten wong biasa, roh ki ndak mati. Roh niku mboten mati. Lah roh mati opo neng rasane lara lan penak. Roh ki digawe langgeng kali Allah digawe urip, mboten kok urip. Neng digawe urip kali Allah. Padha swarga neraka polanggeng mboten, swarga neraka dilanggene, ngoten. Khalidun teng mriku bimana maqul dilanggene cara ahli tauhid ngaten innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun ashabul jannah hum fiha khalidun. Lho swarga kok langgeng itu ndak langgeng dilanggene karo Allah. Neraka ugi mekaten roh niki ugi mekaten digawe langgeng kali Allah. Mesine mati neng digawe langgeng kali Allah ndak mati. Lha mati opo yang ngerasa ngrasane lara lan penak. Paham napa mboten? Insyaallah nggih. Masa ngono ndak paham. Sing gawe dalil mboten mati niku mau kok roh ki langgeng ndak dilanggengne. Sami kalih swarga neraka. Swarga neraka ndak langgeng neng dilanggengne. Di khalidun teng mriku bi makna maqul dilanggengne lek ahli tauhid ngoten. Abah rusak neng swarga neraka kok khalidun langgeng ndak langgeng wi dilanggengne bi makna maqul cara ahli tauhid. Nah, zaman tauhid e mateng nggih penak mboten bingung. Dadi swarga neraka innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika kasabuna rubiya khalidun ning neraka langgeng ora kok langgeng neraka ki dilanggengne pancen jae kalah ora langgeng. Lah niki ngaten roh ki ndak mati. Latamu tul arwah ndak mati apa roh faina mongko temen roh kuli kok didadekno lil bakok maring langgeng. Digawe langgeng banyak kali Allah. Lek mati apa roh rasane digepuki apa roh rasane disiksa neraka piye lara penak ndak iso ngrasakne. Anane iso ngrasakne urip. Hujae ngaten. Oh niku mboten kujah bareng kele lho Pak. Kuwi ndamel kujah. Wong mboten niku mangke klaturaken rinil sekawan. Nek nah, tembriki kali. Bainana tamutul al-abdan sing mati ki badan. Roda. Maka tistadalu teman-teman ngalap dalil sinten ulama yang kena tepaken roh mboten mati bil ahadisi dalati klan hadis sing ngedhaken ala naimil arwah. Yang atasnya nampa nikmat roh wa azab ya oleh disiksa roh, nyatane disiksa roh. Dikene nikmat krasa bunga. Badam mufariqatil abdan sause pisahipun roh saking awak ila airoja tumeka yen to balekaken ing roh sinten Allah bi ajisa dianem jasad ing awak wong kulo padha ngucap ulama yang kena tepaken roh niku mboten mati nganggo dalil setunggal bakot wala taala teman-teman dawuh sinten Allah taala wala taksabanal ladina utilu pi sambilele amwatan. Aja nyono temen sampean pun nyono temen sampean ing wong sing akeh kang padha dipateni krana merjuang nek agamane Allah mati syahid iku awatan kok arane mati dak bal akyaun bali wong mati syahid iku urip ngindaro bimana ing pangerane wong sing mati syahid yurzaku direzekeni sapa wong mati syahid parihina bunga-bunga sapa kang mati syahid bima ing perkara atahum kang paring ing mati syahid sinten Allah Allah min qabli sing padole Allah. Wes tafsirun bunga-bunga sapa kang mati syahid biladina cethuk wong akeh lan ya aku kang durung tau cethuk piye Kang mati Zaid disusul kancane, maksudnya susul kancane sing mati ini merjuangnya agamanya Allah. Al Imran ayat 209. Muratipun siji dawuh ulama netepaken roh mati. Siji ulama netepaken roh mboten mati. Siji ulama netepaken balik neng asline. Lek roh ki saroh hikam jusane, roh ki bahane saka neraka, balik ya neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lek bahane saka swarga lebu swarga ya balik nang swarga. Ruhipun niku apa neraka swarga didelok lakune pakulu menyasan lima kuli kobe. Nek jaman ning donyane lakune kaya lakune ahli swarga iman lan takwa iki bahane kaya sing swarga pun. Ya mboten saged dipengaruhi ana mboten saged dispanggah ngoten. Sak balike lek bahane saka neraka nggih nuwun sewu. Kuwi darane kula anu ngoten niku nganggo dasar innalillahi wa inna ilaihi rajiun hikam jusani sampeyan tingali. Ingkang nomor sekawan anggo dasar yas alunaka niruh kuli ruh kumin amru roh ki perkarane Allah. Ini ndek ini sing roh kejaba Allah. Sing nomor 4 niki sing paling kuat. Masalah roh perkarane Allah. Yas alunaka niruh Muhammad bakal takon sapa sahabat marang sliramu perkarane roh. Dawuh nor roh iku hak Allah. Kuli ruh kumin amru robbi roh iku perkarane Allah. Paham? Paham nggih? Nah, paham mulai terusakan. Ma makna mautun nufus. Napa nggih arti matine awak-awakan. Matine roh niku disundi nggih. Ana makna sahih temenya arti kang bener. Li mautin nufus marang matine roh. Wa utawi makna sing bener iku mufaraqatu wa pisahipun roh li ajasatia marang jasating roh niku sing bener. Matine roh iku krana pisah ing jasad. Roh pisah sama jasad. Mula ini istilahipun pisahipun anak bojo mboten dadi masalah ya Allah. Pisahipun roh saking jasad mboten dadi masalah. Neng pun ngatos roh pisah kalih iman lan Islam niki. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pisah yang keluarga ndak masalah. Mesti pisah kok. Pisah yang roh, saking jasad ndak masalah nang jo sampai roh niku pisah saking iman lan Islam. Istilahipun husnul khatimah. Niku Pak namongan. Dados sing bener maknanipun arti matinipun roh pisahipun roh saking jasate wa khuruju matunipun roh minah saking jasad. Wa iya utai roh kupi kudu dihadal makna yang dalam panggilan makna takuno roh ana apa roh kudha ikotal maut ngicipi pati. Wa minal khotok saking pendapat yang salah. Roh ki mati, mati, mati ya wis bar yang apa-apa nih roh mati kok dah wis mati ya wis salah. Kaya pendapatnya wong Mu'tazilah. Wong Mu'tazilah niku antane kepleset mulhidin apa niku lek ngoten. Jarene kuburan ki iso jembar wong jajal nek wong mati bareng didudah. Oh ya ora jembar ngono lho niki. Wong disasar nek Allah teng mriku niku. Sami kalian niki. Amane mati ya wis mati lek rusak. Mboten ngoten. Salah. Wa minal khotok lan iku setengah saking pendapat ingkang lepat ana nafsira antafsira ento nafsiri sampean la ala sawab antafsira ento nek lek soal cetak kadang-kadang salah cetak mboten masalah la ala sawab mbok mono benere antafsira ento nafsiri sampean motan nupus mati ning roh bi ana lan roh iku tak ndumu ndek eneng watat maiku rusak sirna blas iku salah ndak ngono. Watasiru dadi apa roh ngandaman mungdon ndak eneng murni. Salah. Balya bali utane roh ku baqiyatun tetep ba'da mufaraqatiha sause pisahipun roh lil jasad marang jasad pinangi min ing dalem napa kebungan, apa kubur. Nikmating kubur apa siksa kubur. Oh piye azabin wonten dalam sesuatu ini penting lho Pak. Nuwun sewu malah-malah kados sak jumlah kula sampeyan. Ajeng mikirne nopo? Toto-toto ajeng budal mriko. Wis lek golek wis sembuwarang wis duakno kae wisan. Zaman umur 40 munggah saiki wis umur suwidak nopo toto-toto berangkat. Ruwang menit tenan piye? Kama kaya keterangan saya tikang bakal teko mburi tuture insyaallah bakale wingking dipunterangne badhe ada sak sampunipun pasal niki. Roh niku mboten mati katetepanipun mekaten. Didamel langgeng kalih Allah. Lah kama kaya dening keterangan soroha kang mertelaken bing dawa apa nasu dalil nas anha temen satuning roh mukazalika kaya mengkono langgeng dilanggengne. Kata yuridaha engko mbalekaken ing roh sinten Allah Allah pi jasa dan jasate roh ning jasate teng mriku mboten kados jasad ngeten iki mboten sampun siji alam gaib sampun siji alam kubur sampun siji mengke kados ngajeng wau wangga mujur ngalor kuburane ya ora ombo iki mengke ngoten niku wong kafir mulhidin niku wong mu'tazilah. Awake kudu yakin percados napa kang dipun dawuhaken Rasul. Paengkila, mongko lamun ditakok, paham to niku? Ampunan bab niku. Mongko lamun ditakokake paendan kuwi suwisur hatap kal arwah hayatan auhiya, caget hayatun auhiya atamu tu sumatuki. Binjing lek ampunipun kiamat, dituun tiyupipun semprongipun melekati serope roh niku isih urip apa dipateni terus urip neh. Pangi dan nabi nalikane ditiup apa pisuri semprongi mulekati seropil hatap kono to langgeng apa arwah roh hayatan si urib kamahya kaya oleh eneng apa roh autamu toto mati apa roh sumatuki mongkon den urib nih jawabnya nah gulun jawab yang sun kotko la ta'ala teman-teman dawah Allah ta'ala wanupiko pisuri lo jawabnya ngerti nih pasuai kau mampis sama wati wa mampil atila mansya Allah. Mongko den tiup apa sempone melekati srope yakni kiamat kubro pasongi ka mongko mati poman isen-isen makhluk pisamawati wati makhluk non langit lan bumi mati kabeh ila masyaallah niki kejaba wong sing dikersane urip roh niku mboten mati ngoten niku mendete ramen ki ndak sapa sing ndak mati nggih roh niku kabeh mati roh sing ndak dipateni Allah ilaman kejaba makhluk saka ngersakaken Allah ing boten mati, saka ngersakaken boten mati sinten Allah Allah, roh boten mati. Paham? Kalih kitab sampean paham lha men, dadi benceng lek nerangne bencok selendro sampean, ngoten lho. Lek ndak paham sampean takok. Surat Zumar ayat 28. Muratipun kabeh wonten ing saat kiamatul kubro. Wabeh isen-isen jagat langit dan bumi sirna kabeh kejaba setunggal roh sing mboten ila mansya Allah niku rupane roh. Pakot istisna Allah teman-teman njabakaken Allah istisna niku njabakne lek cara ning nahwu ya istisna ila maksude ne njabane Allah subhanahu wa taala badoman sebagian saking kawula atau makhluk pisamawati kau wonten langit waman biladi min hadzal saik saking kilah dinaning kiamat roh mboten mati wala hadza ing atase iki dawuh yumkin nungkungang opal kulo dawuh biana mautan nupsi kelan temes mati ning roh yakni negesi sinten panjenenganipun inti kolaha sing diarani mati no pindahing roh min halin sange tingkah siji lahan tingkah peneh saking alam arwah mlebu teng alam janin alam hidungan janin mlebu teng alam dunya ngeten iki mlebu teng alam barzah niki pindahipun roh-roh ngeten iki diarani matine intikal janin pindah ndak mati neng pindah saking alam arwah mlebu teng alam janin hidungan teng janin teng alam dunya ngeten iki bar ngoten kita mlebet teng alam barzah kita mlebet teng alam akhirat. Paham? Sing dimaksud niki lho min halin ila halin niku lho kan. tingkah maring tingkah sampean iki saking tingkah ya maring tingkah tingkah apa saking alam arwah mlebu teng alam janin alam widungan teng alam dunya ngeten iki ngalam barzah ngalam akhirat pindahipun roh ngeten kalau dipun wastani mati ning roh siji pendapat ulama waya dulu nuduhane ala dalil kang ngatasé mengkono intikal mati neroh krono pindah-pindah kalau wau anak suhada teman setan wong mati syahid bata kotim sausai oleh dipaten wong mati syahid wong mati himak saumpunipun mati ne wong mati syahid iku akhya'u nurib ninda robi mboten mati del urib mantan ngaji ngabidin terangnya yang tersetunggal priantun gak ada putra pejah soleh pejah cili mboten tau ngipi blas barang sedene Umar bin Abdul Aziz piyambake nyethuki bapake lho leh kowe kok iso anu wangge Pak niku terang-terangan kuwabeh malaikat langit lan wong mati syahid sing wonten langit niku kan tumurun kali Allah hormat jenazah Umar bin Abdul Aziz termasuk kula niki lajeng kula mampir tenggen panjenengan ngedahaken biru dan kula datang panjenengan Pak niki lho lek wong saleh niku wis mati panggah ngoten lho Pak pun mati sampai ambai pun suwan kula niki minongkon hedaken biru waliden kula datang panjenengan Pak. Lek wong solen mbok mati yo mbok panggah kelingan biru waliden. Dadi wong mati syahid pun mboten pejah Pak kula tong mriku jangan sak nikmat oh mboten pejah lho Pak sak kula-kula ngateni mboten ngoten. Dadi tong mriki inan syuhada ba'da qatlihim wa mautihim akhyaun inda rabbihim. Urip ana mriko yurzakuna diparingi rezeki swarga panganan mriko parihin padha bunga-bunga mustasirin tegese bunga-bunga. Beda kana. Sak sampunipun wonten apa perkawis hadza menika. Penjelasan ngajeng kala wau. Halus syuhada tingkai wong mati saya itu orang mati kok para nabi yang mboten pejah sama nek roteng mriki nisin. Tiba-tiba para nabi saya sugeng delok kula sampean nyawang ngoten lho. Kuwi selo jaman esok merot rasul enten Baitul Maqdis sedoyo rawuh kok. Para nabi jamaah kali Kanjeng Rasul kok. Ndak mati kuwi jane. Sampean sing lali rumangsa sampean mong para nabi mati mboten lho. Sampeyan nek ngarani ngoten ndak percaya Isra Mi'raj Rasul. Nalika Kanjeng Rasul wonten Baitul Maqdis diicarake datang Baitul Maqdis, datang mriku jamaah kali para rasul mulai teng mriku asal titel Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ndak mati para nabi kuwi. Wong mati syahid ndak mati aja meneh para nabi ndak mati. Lho. Dadi radaro kula sampean sik dipandeng sik ditingali kali Kanjeng Rasul. Pun saenake ngoten lho. Saman sadar kalau wingi mun dielingne ngoten ngajeng. Niki senes khayalan pinten khayalan kula aturaken kala wau panggonaning ilmu wonten kalamullah Al-Qur'an loro hadis tiga dawuh ulama. Anggo dasar ana madinatul ilmi wa aliyan niku Sayyidina Ali klebu ulama wau. Ijma ulama para sahabat. Jadi Pak Enal Ambia mengko para nabi bidalika kelam mengko ndak mati iku hakku luwe hak wa Allah utama wong para mati saya ndak mati kok nabi mati dak maka soha teman-teman sahane nabi sanjeng Nabi Muhammad SAW apa anal ardo teman bumi kila taklu ndak mangan bumi ajisat al ambia ing jasate ing para nabi mula jaman rubuhipun sarehane Kanjeng Rasul. Lah iki lekasane pun nuwun sewu nggih kijingan niku jaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz saderenge mboten polos ngoten lho Pak. Saderenge mboten paten mboten oleh nggih dhuwur-dhuwur mboten oleh. Lah nalika rubuhipun sarane Kanjeng Rasul ten Bukhari niki. Kerubuhan diresiki niku ketok suku dikira sukune Kanjeng Rasul padahal sukune Sayyidina Umar terus dibangun di dhuwurne patang boto. Patang botol, lek sampean tau kaji Madinah niku kaya tak kira ngene iku kula natos musyawarah kali Habib saking menika dosen Unibro mriku kalau mastani sekitar 20 senti ini paling dhuwur niku. Nek ndelok boto Madinah niku sampean sing pun tau ikram bakek niku lho. Botone bakek niku sampean patang boto sepiro. Dadi dhuwur-dhuwur mboten oleh mundak napa mengke gunane. Maksud kula niku ya titik-titik ah sing iso kita. Aku lek mesti iso to kuwi moso timbang dhuwur kaya ngopo lho. Malah-malah nang kuburan umum mboten oleh. Kuburan khusus mawon kudu paling dhuwur patang boto. Mungkin sampean pesen besok kijing aku sing 2 meter ngidelian anak putu ya. Lho. Aman kalau didai dasare pertama ingkang damel niku Umar bin Abdul Aziz nang namung sekawan boto demi hormat Rasulullah pun ngantos ketas niku sik ketas utuh ngoten tibake sukune pun Sayyidina Umar. Malah Kanjeng Rasul kaya napa wong sahabat yang mboten dipangan lemah kok. Rasul kaya napa? Ngoten lho niku. Wong Sayyidina Umar yang mboten dipun dahar bumi aja meneh Rasulullah. Ini Kanjeng Nabi dawuh. Temen setuning bumi ndak bakal mangan jasate para nabi. Wa anau teman kelakuan, teman jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku istama kumpul bil ambya yang para nabi Lailatul Isra wengenipun dipun isroaken la alasop niku isra tulisannya asror. Sama nang pinggir sama ngai la alasop isra. La asror mungkin bingung sampean. Wengine diisroake mlampah saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Pi Baitul Maqdis wonten Baitul Maqdis tapi samae. Le cetuk Kanjeng Nabi Musa nalika Kanjeng Rasul teng makamipun kuburanipun cethuk Kanjeng Nabimu salat teng mriku. Buwer teng Baitul Maqdis cethuk Kanjeng Nabi sa Baitul Maqdis. Buwer nang langit cap 6 cethuk Nabi Musa wonten mriku. Mbok khususan apa maneh Bu Musa Kanjeng Nabi Musa Isra Mi'raj pun atos kula waos kasete enten. Pengin jelas e sampean golek kasete itu. Bamanal ambiya dal ambiya dino temanane pun bamana hadza temanane pun iki dawuh iku al ambiya ute para nabi iku layan zaluna ndak leren lan ndak ginjir-ginjir para nabi maujudin isih wujud Pak para rasul isih wujud walakin ana tapi kula sampean lanu diri kula mboten saged manggih kula dateng para nabi krana baceke kula sampean lek kula sampean padhang nggih saged bihawa sinak lan ponco indro kulon jenan sami adunya meti krono niki peningan hati kulon saman kebajakan ning wawu isi wujud lho lek saman poro oh tibae poro nabi si Kanjeng Rasul si sugeng mong pindah intikol kulon wawu min ngalamil awah ila alamil janin ila alamil dunya ila alamil barzah sak niki bakale pindah ngalamil akhirat paham ya. Lek mboten paham sampean bijo. Mumpung kula tasik ngadep ngenten saged kula dandani. Tanaman kanthi sempurna, wujudene sempurna. Mislal malaikati padaning para malaikat paenau mongko temen malaikat iku akyaun sami urip maujudun padha maujud. Walakin ana tapi kula sampean niku lan ora mboten sumerep kula sampean ing wujudipun malaikat. Jane sik wujud. Insyaallah Bapak niku mengke sak tarkife mboten insyaallah lek salah insyaallah lho niku. Kok kaceu manungsa ngene luput lan lali ning insyaallah mboten. Kulo sakne sakno. Maka takbaro temen aweh werta sinten ana binjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kabar. Biana nasamatal mukmin kelaman temen setuning roe wong mukmin bayal tenasamah wonten ing mriki iku ruhu siti maksud roe wong mukmin. Iku toirun mabur yo ala ku gondelan pisah jari janae dalam kayoneng swarga. Kata min samare enggo mangan wawane swarga. Wa anggora weh perto jeneng Nabi ana roh katemen roh iku tunamu enak-enakan atau azabu atau disiksa. Pil barzah wonten alam barzah ila yaumil kiamah. Wonten tafsir Jalalain juz awal. Roh wong mati nek roh wong men jebret munggah, jebret langit pitu ngoten lho. Kalau lo ditampi, tinggal nih langit sapi itu, wonten tafsir Jalalain juz awal sama tinggali. Neng lek sing mati kabeh jebret wonten langit awal ditulak ceblakan wonten si jin. Neraka sing paling isor piyambak. Neraka niku pitu. Jahanam persiapane wong mukmin sing duraka. Lho wong mukmin satu nggih lek duraka. Saman gampangne salat nang nggih neraka lho sampean piye to? Saman delok surat Maryam. Pakola pamimbatim kholpun abdo'u sholati wa tabung syahwat pasau payul kauna goya. Nganti sapa generasi penerus sing padha niak-niakne wektune salat. Gampangne wektune salat, akhirnya wektune salat. Jegur ni teng beriku mengkaji pasau ya pasau fayul kau nago ya. Bakal jegur ni anak ing bengawaning jahanam. Mukmin lek duraka disiapi panggonane jahanam. Lazo persiapan wong Nasoro, Khotomah persiapan wong Yahudi, Sakor persiapan wong Majusi, Sair persiapan wong Soibin, kafir Soibin pecahan saking Nasoro. Jahim persiapane wong musyrik, Hawiyah persiapane wong munafik. Pun zaman pilih ni dewi, monggo kita usai so dadi mukmin ingkang mboten duraka. Muratipun ngeten, lempun ngeten ni piye carane dadi mukmin sing mboten duraka. Apa enek enten? Ngaturaken ngajeng kula. Allah dawuh innal ladzina, niki lho. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah haqqa tuqatih ya jelas. Wong sing iman wedi mang sak tenane. Wala tamutuna usaha aja usaha aja sampai mati, mundak mati iso nggo sik dieling-eling ngoten. Grobale sing diarani wong takwane kuwi lek nglakoni perintah ngedohi larangan to Pak grobale. Aku lho nih yang lakoni perintah salat neng salah saman ngendi ngendi, lah nih ku disebab nih, saman. Ngerti nih? Pun. Pekawasili lah, rohipun wa angbaro weh perton jeng nabi anak arwa kasuhada teman rohi wong mati saya tiku pekawasili toirin. Ing dalam telemanuk khaldoro kang ijo turut duden tekaken apa manuk kalau mau singgawa rohi wong mati Said anharal jannah ing piro bengawan ing swarga watak kulumangan apa rohi wong mati Said min samaria saking bawahane swarga wang baro aweh werto kanjeng rasul ina ana roh atau masatun ing roh iku tunaamu enak-enakan atau azabu disiksa bil barzah wonten ngalam kubur dan kubur miku disiksa apa oleh siksa apa oleh nikmat. Ila ya men sak mangkin sik kesempatan kelenjenan usaha. Paham? Delok nerangne malih mboten. Mboten ta ngomong jelas mboten. Hal tunga duruh pil kubri wektu soal. Ana ta den takone apa roh ing dalam kuburan wektu den takone otot ana ta dibelekne apa roh ing dalam kuburan nalikane mayit ditakoni. Dene malaikat. Jawabipun secara ringkas dibalekne. Jawab secara ringkas. Nah, niki dawuhe. Saman takok niku pakot kapan teman-teman nyukupi ing kita kabeh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amrul hadhil mas'alati, perkara niki kala masalah. Rohku dibalekne apa ndak? Wa agnana sumugi ingsun an aqwalin nas andos saking ngucape pendapat ngene-ngene sing bener dawuh Kanjeng Rasul dibelekne. Kaya susoro kasektane mertelaken Kanjeng Rasul piandati roh kan oleh dibalekne roh ilal kubri marang kuburan wektu soali sahibia ing dalem wektune ditakoni wong kang duweni roh. Kaya sukola sekerane ngendi kok sinten Al-Barok sahabat Barok bin Azib kuna no sapa ingsun barok iku pi jinazatin ing dalam jinazah mau mati patana mongkoni rawo ingsun sapa nabi jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakola mongkon dungo jeng nabi roh mayit ini kan jeng nabi Allahumma inni a'udhu billahi minas syaitan Allahumma inni a'udhu ini lho a'udhu billahi min a'udhabil kubri ini contohnya kan jeng nabi nyewon didohnya soko seksa kubur ini kan jeng rasul lho pak. Lah kula njenengan. Asale ndonga a'udzubillah min azabil kubri salah sama rotin tiga ngambalan. Pas eneng mayit Kanjeng Nabi ndonga niku wau. Nandane eneng siksa kubur kuwi, eneng nikmat kubur kuwi. Ngerti ngoten? Paham? Sumakola mongkong diku Kanjeng Nabi ana abdal mukmin atau men kawula kang mukmin niku idakana tetkala ana kawula kang mukmin ping balin dal madhep fil akhirate ele wong mukmin piyambake panjenengan wis rumangsa anu madhep nang akhirat ya robbi nasolati wa nusuki ya mahaya mati pun Gusti sedaya urip kula mati kula wonten asta jenengan pasrah malahan mboten wedi mboten inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Niku hak jenengan ya Allah. Pokoke ampun ngantos sampean lepas saking Islam lan iman. Niku tok sampean paringi ampunan jenengan pun monggo dus pundi kula sumanggaaken. Wong mukmin ngoten, Pak. Dadi mulane siap-siap teng pundi on siap-siap mbok menawa. Oh, sampean roh nang wayang lung barono Pak Dalan dok ya prei tukang nabuh kendang ya prei kenong ya prei pun padha reni kowe menunu-unu pas panggilan jebret prei pun belajar sami'na wa atho'na kalih dawuh Allah ngaten maksude dadi sakmangsa nampi panggilan niku ndak repot ndak bingung ya ayo nasul mutmainah irjingi la rabbika radhiyata mardiyah. Ayo, awakmu ayo Buddha. Anu ngasane pangeranmu kanthi rega lila. Tekono apa rae wong mukmin madhep nang akhiratipun wong kota aminat dunya wis ndak mikirne dunya nazalat tumurun ilahi marang mukmin sing ngadepne akhirate sapa malaikatun malaikat ka ana wujuhum kaya temen setene wajahipun malaikat sing nekane dateng wong mukmin sing badhe mati. Asamsu kaya dene srengenge. Paya jlisuna mongko padha pinaraan para malaikat. Mindhu saking kawula mukmin ingkang siap dateng akhiratipun mudal basa sak dawanipun peningal. Sumaya jiwa mongko rawuh sinten malak lumati malaikat jurupati kata ya jisu engko nyajlisa engko pinarak sinten malaikat jurupati ing ndarok sira sak celake sirahipun tiyang kang badhe mukmin ingkang badhe kitimbalan kula wau. Panyakulu dawuh maka jurupati ya ayana sulmut mainah he roh sing suci ya ayat nafsu thayyibah teng mriki lek nang Quran ya ayana sulmut mainah irji'i la rabbiki radhiyata mardiyah lek nang Quran juz 30 surat napa niku teng mriki he roh sing suci metuwa suwano marang pangulaning pangeramu ukhruji roh metuwa awakmu ila magfirati minan Allah. Madhepo marang pangapurane pangeran mawon warid-waden karizan. Kala ngendika Kanjeng Nabi patah kluju mongko metu napa rohipun wong mukmin kala wau nalika kedawuhan mekaten tasilu mili kama tasilu kotor kaya mili tetes sing banyu mimpi sakok saking cangkemipun umben-umben nanti les penak ketoke lara neng mboten. Diangel. Masalah mati niku eneng sing ketoke penak. Niku sora. Ketoke penak ciloko, ketoke angel bejo. Masalahe napa? Kadang-kadang wong niku ngamale kathah jebret kali Allah digawe angel matine niku ngentekne dosane bentek suwan kantun mulus. Sinten sing roh rahasiane Allah mboten enten. Wong ndawu ngapati kul gawe pilayak lamun ilahu. Ana kalane wong nuwun sewu, uripe nganakne dhuwit, bare mati kok penak. Apike ngenten mriku niku. Api neng dunia pun nalika dijumuk diwehne enten sakaratil maut buat niku pun bacak ngerti napa mula husnul khatimah mau kupun indallah ndek ning sira kejaba Allah namun kita usaha husnul khatimah salat 5 waktu enten awale percola ana awale niki lho awale wektu tok niki lho mboten kok niku mempengaruhi mboten paturaken. Usaha aja sampai su'ul khatimah sebagian kayaknya usaha gini kok salato perdu tepat awali waktu paida aku datat kalau ngalap sinten malaikat ngisrohi dumateng rohipun wong mukmin lajat ngambetan ninggal sinten malaikat yang roh piyadi wonten astanipun ngisrohil mboten tur paten langsung disalap wonten kapanipun. Kata Yahuda engko ngalap sinten malaikat kalau wau datang roh payat ngalu mongkon dadiaken malaikat datang rohipun mukmin pidal kal kapan mengkono kapan badekal kunut mengkono cendono. Wayah ruju metu minda saking rohipun wong mukmin. Katia binafkatin kaya dene gandanipun andukipun gondo. Di paling wangi naungine gondo ning kasturi wujidat kang tinemu ala wajil audi. Gandanipun wangi rohipun wong mukmin. Kula sampean pun kaget kabaib anu matine mesti piyambake ngebong nika kayu garu. Jumuk saking mriki niki. Kabaib-kabaib lek ngoten mboten menyan gondol sing anduk. Krana cepoting roe mukmin niku nggawa gondol sing anduk niki kitape sampean. Kula ngendika Kanjeng Nabi payas mudina mangka padha munggah para malaikat biakal nggore wong mukmin. Palayam runa mongko mboten padha liwat malaikat biakal nggawe rohipun wong mukmin. Ala malaen gak ne negesi Kanjeng Nabi. Ala malaen ngatasi peramian miral mal. Wah para malaikat mulai langit wawa suampe langit 6 kudu waya hormat. Ila kalu kejobong niku ngucap sapa malaikat, "Mahadaru kuto iki yo gandane apa ya roe sapa kok wangi men." Payakulo napa dong ngucap malaikat, "Oh iki gandane mayite Pak Ahmad Pulanun bin Pulan ngoten." Biasane asmae diceluk paling jenenge bagusnya jeneng. Oh iki gandane alatikan kang ana sapa si para malaikat iku yasmu nahu ngarani jenenge sapa malaikat datang mayit kala pidune zaman wonten donya. Sing duwe jeneng lek roh. Sing duwe jeneng roh. Lek wis mati mung jenenge peneng. Yo nang kene Pak Ahmad wis mati yo nang kuburane. Sing urip niku roh. Sing duwe jeneng nggih roh. Kata yang tahu hingga tumeka para malaikat biakan beto rohipun wong mukmin ila samae dunya datang langit dunya pertahuna mangka padha ampir mbuka para malaikat lahu krana arah ngiringaken rohipun wong mukmin kala payu sing mangka ngiring sinten malaikat dumateng rohipun wong mukmin kuli sama sedaya malaikat langit mengko ribua parek-parekipun malaikat ing lan samae datang alati taliha kang nyandingi apa roh kata tangtai hingga katok apa biar roh ilah samain datang langit alati biar kang wonten langit cintan Allah niki perlu tafsiran. Oh gusalah neng langit beneran. Allah niki perlu tafsiran. Marang langit kang ingkono Allah eneng sama naran gusalah lain beten. Allah ndak arah ndak enggon. Aleko cetuk Kanjeng Nabi Yunus wonten telenge laut. Kanjeng Nabi Yusuf panggil Allah Taala menaleko piambe wonten gurung Turisina. Ngeten lho. Wong sampean iki butuhne tafsiran takwilan. Sehingga teko tong mriku, ya pancen nek urutan cara anu langit sapitu Sidrotil Muntaha rop-rop ngaras. Nek cara Isra Mikraj. Dadi Mikraj iki sedasa. Langit awal sampai pitu munggah Sidrotil Muntaha 8 songo rop-rop sedasa ngaras, rop-rop utawa mustawa. Sedasa ngaras. Dan Isra Mi'raj itu darahnya ngarang buatan Isra Mi'raj namun buka ini ingatan diaturnya payakulu mongko dawah azab azala uktubuhe mereka tulisan jenenge kau laku ikin dalam surat doang iliin kayak nokono aku laturakan tafsir jalan juz awal Pak Roy Mongmen kayaknya langit sampai itu dan beri tulisan kayak nokono gini surat doang iliin surat doang jelasin dhuwur warga wangi dulu mbelek nasura kabeh marang roe kawula kuwi lali dhisik kekno kono duduh nang kono engko belekne nang bumi masalahe apa baine minha khalaquhum ingsun Allah minha saking roh iku mang dadekne ingsun ing manungsa kedaden saka anasir banyu lebu geni angin yen tak dadekne saka anasiring lebu. Wong tarikah niku paham nek wong tarikah ndak paham kok. Lati patul kolap niku banyu lebu genyangin. Dadi munggah ing zikir. Lah, dadi mboten la ilaha illallah mboten zikir nang aturanipun tarik saka pusar sampai dodo teleng-teleng dekike dodo niku. Lah niku bolongane lam. Munggah latipatul nasi, munggah latipatul kolap, ujutipun anasir banyu lebukin angin. Mandap antasipun susu rong nyari kali dodo latipatul kopi mandap malih latipatul tengkiwa. Lah la ilaha illallah kale. Tenanan nggih apik ati sampean mengke. Oh sampean apa kepetakilan naon ya. Saman sadar kalimat thayyibah niku binatang kula sampean bersih taat kadang Allah pan boten taat ndak berarti ndak kelabeti anane dilakokne ngono ben taat karo Allah apan atine taat gautane taat ngaten wa fiha ung iduhum ing dalem bumi balekne wa minna ukhrijuhum saking bumi bakal tok neneh mati asale ndak eneng didadekne mati bangkit urip neh tarotan ukro ambalan kang neh bangkit saka alam barzah dateng alam arwah kolang diko kanjeng nabi patung adu mongko den balekne apa ruhu reng kawula pijasatin jasatin kawula payakti mongko teko ing kawula kang mati sapa malakane malaikat loro payajlisane mongko nglungguhaken sepen malaikat ingkang malaikat kalau dekat kalih dumateng kawula ingkang mati kala payukalan ini mengkot takon malaikat loro mungkar nangkir lalu datang mayit man robuka payaku lu matur kawula mayit ingkang mukmin robbi Allah pangeran kula Allah payakulan ini dangu malaikat mungkar nangkir lalu datang roe wong mukmin madinu kagama mopo payaku lu matur dinul Islam agami kula Islam payakulan ini dangu malaikat loro datang lalu datang mayit kalau wau wama maha darrojul Allah dibungun sabikum woi karo Muhammad mepiye maha dar utai apa tuh maha darrojul utai apa itu wong lanang Allah dibungun sakang dan utus apa rojul pikum piye pendapatmu karo Muhammad ini wah Rasulullah ini keutusannya Allah payaku lu wah Rasulullah payaku lu ndangu malaikat lu lalu datang mayit wama ala maka biara sapa sing meruh niku we lek Muhammad utusane Allah niki Pak sampean roh de payaku matur mayit korok tu kitab kula maca Quran enten pundi sing nerang nile Kanjeng Nabi utusane Allah surat Muhammad Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma huwa sidda walal kufaru kama bainahum lha niki lho Pak mestine nggih sampean roh ayat niki Kanjeng Nabi Muhammad adalah wong mukmin niku keras karo wong kafir. Karo mukmine muslime mboten ruhama benahum. Entokne sasi sayang sami kasih sayangipun dhateng mukmine padha muslime. Mesine ngoten. Kita sadari kekiran kula njenengan sami lono kula aturaken alhamdulillah alumni ngentenaken ngenten iki nggih titik-titik wah ketang sak kalimah rong kalimah saged tambah. Padahal Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi mau utusane Allah waladina amanu mahu wong-wong sing iman ngartani Kanjeng Nabi asidda walal kuwal karo wong kafir keras neng ruhama bainahum nek karo padha muslime mboten kasih sayang ngaten lho kowe kok ngerti lek mau kamu nggih lah kula maca Qurane lho lakno yen nuwun sewu sosone kalah salah pendapat Quran mboten ulama sampean kelaturaken bolak-balik enten atqiya wonten pundi kitab batori kukul masayikin kot kuyidat bi kitab bi rabbi wal hadis di saasola mun ngantos kawon sampean para ulama sepuh mulai saking Imam Syafi'i ngisak terusipun Imam Ghazali mboten enten kok sedaya lepas kare dawuh Allah lan Rasul nggih niku digali ngoten lho batoriku kulu masayikin kot kuidat bikitabi robbi wal kadisi ta'asola punjere tengkono digali ngantos Imam Ghazali kalau ceritakan Imam Ghazali lenggali Quran niku niku buntute sapi mawan digali sama nabi itu buntute sapi plak-plak kalau Imam Ghazali digali masalah sakmono hikmai Allah lain gaya buntut sapi buarangan yang larut mencok gatel plak gitu orang gendak di tangan nih buntutnya pak plek-plek lho sak mono kuwi Imam Ghazali ngoten nyelidiki rahasiane Quran dan hadis mboten nae wong dadak bunga nae wong awake dhewe alis macam cekelane ngipun niku tiga niku dawe ulama kita mboten sakit ngali piyambak lajeng diular-ulari ulama ngeten niki, ngoten lho. Kula maca datang kitab Allah Pak Aman tubih percaya kula wasadaktu. Panada mongko undang-undang sinten munadin dateng kang undang-undang minas sama saking langit ansodako anti bener kau malaikat bener-bener jawaban yang kau laku Pak Prisum najis selamat ono hei malaikat gak no lemek saking swargo bukaan lawang dereng teng swargo neng cendilo teng swargo sampun dibuka ada no lek mukmin wong kafir sementara nugi dereng kejigun rokok dereng nih neng lawang jurusan rokok benesuk sore dibuka elu ngen mu besok. Jadi ya susah, ya bunga, nikmat kubur dirohne besok nang kono kae lho. Niku nikmate. Siksane ngene iku ben esuk sore bil wudhu wal asol. Esuk sore didudane. Sik bukakno malaikat lahu marang kawulaku iki baben ing lawang suci minal jannah. Kula andika Kanjeng Nabi payakti mongko teka ing mukmin mirihi saking gandanipun rohipun mukmin wati biab. Wanginipun wayusaku ngden jembaraken lakon de mukmin piku bri kubure mukmin mudabaso sak pendeleng kuburanipun. Kula andika Kanjeng Nabi wayakti teka ing mukmin mayite mukmin sapa rajulun wong lanang kasanu waji kang bagus raine kasanu siapi bagus dodote toyi burih kang wangi gandane. Payaku lu mongko ngucap malaikat kalau sing ganteng wau. Pon Pak, absir biladi ya saroka haza ya mukalla di kung tatuadun. Mongko Pak. Pon sampean enak-enakan sampean sampean bunga-bunga ngene iki. Mongso kang dijanjekne dene Allah datang jenengan. Absir kulate bunga sampean, biladi kelan peparing. Ngoten lho ya saroka kang gampangkan Allah datang sampean haza menika. Ya muka dino sampean alatikun takang wonten sampean tu ngadu dijanjekne sampean lek sampean iman lan takwa ngene iki oleh-oleh. Payaku lu mongko nuli takon, mayit lalu dateng cangkang ganteng wau. Sampean niku sinten to Mas kok ganteng? Man anta sampean sinten? Bawa juga utahe wajahnya apa ju alladzi yaji bil kowe sampean kok ketok tiyang sae, sampean niku sinten? Payaku lu jawab wong sing ganteng kula niki ngamal sampean sing apik lho Pak. Lho, sampean lho. Ana ing kuburan niku bis sampean mboten katut, bojo anak sampean mboten katut, pimpinan sampean ndak katut nggih namo ngamal sampean tok pun elek apa apik pun niku. Sampean terus diplano, nggo kitabe kan. Kula ndak nggo kitabe derane aku monopoli lek sampean nggo kitabe lek ora kula salah sampean. Oh, Pak Yai sampean korupsi kadis iki mboten sampean nggih sampean kok saged ngelokne ngoten. Kula niki amal sampean, Pak. Lek amal kula sampean niki ten donya niki sae, besok teng mriku nggih dados wong ganteng ngoten kula wau. Kesel lho, dereng? Dereng? Ha. Samangkin para bapak, pin para ibu, kula aturaken teng panjenengan sami. Amal kula njenengan sami ingkang paling bertanggung jawab besok niku salat limang wektu. Awalu mayu hasabul abdu fi yaumil kiamah salatuhu. Kawitane perkara kang dikisap sapa kawula besok dina kiamat salating kawula paman rudat salatu rudat jami amalihi paman kubilat salatu kubilat jami amalihi. Nek salat kula sampean diterami sedaya amal gawe masjid madrasah diterima lek niku ditolak ditolak kabeh. Lek sampean kirang jelas sampean nek tau maca surat Batorik. Ayat yaumatu belas sarair famalahu min quwati wala nasir. Was sama'i dati raja'i wal ardi dati sot innau lakalum pas luwa mau wabilas innau yakiduna kaida wa akidu kaida pamahilil kafirina amhilhum ruida. Allah dawuh ing dalam dinane dibuka apa rahasia apa niku sesuci kula lan salat kula sampean ngoten lho mulai wudu adus junub adus bulanan salat zakat puasa rukunne sami lho dikoreksi teng mriku mengke lampun nuwun sewu teng mriku kadung teng mriku bar ya bar pamalahu min kuwati wala nasir ing kono mangsa sampean ndak iso selak ndak ana kekuatan belok wah wano Gusti niku sen kula mboten asal kula Mboten awale wektu kula ketumpul macul mboten saged. Apik sampean nuwun sewu kruku tek azan utawa manjing sampean salat ora ketan nang sawah ndak masalah. Jamaah nomor 6. Ngerti lho, Pak? Sik awale wektu rukun lan syarate salat dirui. Tumak ninae rugut lan sujute khusuke salat. Lah ini lho. Terus jamangae. Lah sakniku upami, Pak. Kula ne saged wonten awale wektu ning mboten jamaah. Alih jamaah apik sampean salat ana awale wektu. Masalahe, lek jamaah tikel ping 27 derajat, neng lek sampean awale wektu kali Allah diajeni donya saisine niku sik aji sampean salat 5 wektu wonten awale wektu. Yauma tublas sarair. Saman catat dong kelak saman kulos, anu saman berontak. Neng tafsir Qazin saman dulu. Tafsir Qazin anu ne penjelasannya. Yauma tublas sarair dalam dan dinane dibuka apa rahasia neng kawula mulai sesuci salat zakat puasa sampean dikorek dijepret. Neng kono mongso pamalahu ming kuwati wa ndak neng kekuatan ndak neng iso nulung. Upama sampean wah ngene ku sen kula salat kula krana ngeten ndak iso. Alasan ndak iso pisan. Pulo sangsik enten mriki, ngoten lho Pak maksud kula. Mumpun sampean maknane kula mboten ngajak teng kula jenengan sami pribadi kula jeneng saged ta wilujeng saking suul khatimah ancamanipun enten. Tiang gegampang wektune salat niku saged diancam suul khatimah sampean tak aturi. Nomor loro iso awak kula jeneng marisi anak putu aja dadi golongan anak putu sing gampang nih waktu sholat. Sinten sing ajeni sholat kula sampean yang mboten kula jenengan sami piyambak. Tapi mulane kula aturaken kula nuwun sewu kadang-kadang mbok menawa kanca-kanca kula jane sing mondok niku barengan mondok kula niku njajar niku kata niku mangu sodo singgit kroyong ngunggani sami ning jajar. Lah karo Mbah Yai dibina. Lek dhuwur jam 12, lek ngasa setengah 4. Lha kok belas ndak nyantol lho lek ngajine kula keni ndak iso kaya Mbah Yai. Mbah Yai lek ngaji subuh teko jam 12 bengi. Zuhute ndak iso kaya Mbah Yai poso terus. Romane ndak iso sebab pan Ramadan jamin santri kaya buka niku 50-50. Ya ndak iso ngono mbok ya lek mulang salat ben oleh barokah gurune lek mondok. Mondok ning perang tahun teko ngomong kok bali utuh lan iki kanca-kanca nuwun sewu mumpun sampean maknane kula ngelek-elek mboten kanca-kanca pondok niku. Ngelingne mbok nggih ya lek mulang Mbah Yai kados ngoten niku nggih ngenang aku mbiyen diulang Mbah Yai ku jaman ning jajar ngene iki lek salat ngene iki. Lha niku lho sing kula maksud. Lah sing mondok e gampang nih sholat sing ora malah kaya apa? Ngerti lho. Lah dhuwur niku pancen rasul nindakne tepat tengah rahina. Niku lek wonten tafsirin. Ngasar niku nuwun sewu lek cara hisab niku jam 3 pun mancing nggih. Kula niki pun mundur setengah 4 niki. Lho lek mengki sampean terus ngasar jam 4 terus nuwun sewu lho. Sung sampean nggih pujian niku pinten rugine pun pinten ngoten maksud kula. Sampean ndak ngerti, buruceng ilangan delek. Awale wektu regane donya saisine. Lah tapi jamaah namung 27 derajat. Wis aluang dhewe, enten dus Pak upami kula niki penggaen kula bakul wedang. Eh kentong lajeng kula alung kowe kentong salah ndak jamaah ndak masalah. Krono kowe weruh wedi tenan karo bendaramu kok ngendi-ngendi ya ndak mati. Nah, kadang enak nak mangan mak klepek neneng kok niku. Tamu iki lho. Niku kelaturaken. Dadi upama jam dhuwur niku jam 12 jam ya pokok durung anu nggih meneh kenek neng sampean sadar sampean mengo sampean ndak sami'na wa atokna dawuh Allah hawizu ala shalah wa sholatil wusta qumu lilai qanitin. Reksa sira marang wektune salat imam wektu. Malah-malah dhuwur lan asar. Iya. Malah-malah wektune dhuwur asar, awale niku. Lah sampean mengko, kula sak Quran niku 30 juz cocok ta wong sitok kap itu mboten lho. Sampean mengko lek sampean mengko kalih niku niat sampean. Wah, kuwi apa ta pamane? Sampean wedi. Allah ngancam baman a'rudu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumil qiyamati ama. Sapa mengo petunjuk ku Allah Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isatan dongka wong bakal sun kae pengopo jiwa kang rupek besok nang kono ne dikumpulne manungsa buta wa nahsuruhu yaumil qiyamati ama. Niku sing penak, Pak. Wonten naso iki dinah didhawuhaken Said Abdullah Al-Awi Al-Haddad, akeh wong-wong sing matine kafir, istilah lintu suul khatimah disebabne nggih gampang wektune salat. Walam anau kasira mayuhtamu bisu lilazina yatahawuna bisolati mafrudah wa zakatil wajibah. Saman delok. Naso iki dinah sakipah gangsal. Wonten sakipas selawe wa qabikun dil mukmin ayat kula waktu salatihi. Ini pasagala bisuklin min sekali dunya palam yatruku. Endam mriku paling elek-elek wong mukmin wis roh manjinge salat, sampean sik ketunggul gawe meja, apa dandane kandhang ndak sampean tinggal. Elek-elek wong mukmin sing kaya ngono kuwi. Mulane tinggal dhisik salat ben ditutukne. Niku wonten naso iki dinia, sakipah nomor selawe. Wong sing kaya ngono kuwi nandhane ndak percayane karo akhirat, kidhe roh marang Allah. Padzalika niku dipun wastani teng mriku atungabul makrifati wong sing apes makrifati marang Allah. Kaya-kaya weruhe marang Allah niku sambil lalu. Niku, Pak. Kaya cara kadis sing genah. Waman lam yuhafid bihina ndak ngerksa marang sholat imang waktu lam yakun lahu burhanun wala najatun wakana yaumal kiamati ma'akorun wa fir'auna wa hamana wa ubaya bin kholab. Wong sing nyembranakne wektune sholat imang waktu iku besok lek dina ndak duwe pertanda peteng dedet diklumpukne karo Fir'aun karo Korun karo Haman ubaya bin kholab wong sing paling ngenyek oleh Kanjeng Rasul niku. Ya bedhe men sampean. Niku wong sing akhire salat. Mboten kok tinggal niki akhirnya nggih gampang. Lah lek nuwun sewu asal sampean nggih gampang wong kula anu kula aras-arasen nek jam sak menten lho api-api wong sing akhir niku nggih gampang wektune salat. Krono aras-aras oleh titel jenderal munafik. Innal munafiqina idza qamu ya sholati qamu kusala. Wong munafik iki salat aras-arasen tepat wektune saman tepatne, Pak. Kala aku sampun kula aturaken. Lah pun kadung teng mriku pamalahu ming kuati walasir. Wes samae dadi rot iki demi Allah sumpah. Demi langit kan urune udan was sama wal ardi dadi songe demi bumi kang nyukulne cecukulan inaula kalau pas luwa mau habilas Al-Qur'an dawuh kang jelas ndak guyonan aja kok padhaan surat kabar bar kok rungokne wis aja pikiran renungno lakonono hawizu wala shalah wa sholatil usta aku mulai konitin napa abot Pak kinten-ten nun. Lho lakoni salat awal wektu ngono apa betul niku jaga benco suul khatimah iso matine kafir iso suul khatimah disebabne gampang ne wektu salat aro etal ladhi yukadibu bidin padzalika ladhi yadul yatim wala yahutu ala tu'amil miskin pawail lil musallina ladina hum ang salatihim sahun. Iki lho Pak Pro Muhammad wis nggorohne ening dina kiamat. Wong sing bentang-bentang kan bocah yatim ndak gelem wae mangan wong miskin. Malah-malah wong sing gampang salate. Ini lho. Bakas amal lho Pak niku. Lho, amal sing dipun trima mengke tergantung salat kula njenengan sami. Lek salat kula njenengan sami diterima, sedaya amal diterima. Lek amal salat kula njenengan sami ditolak, sedaya ditolak. Niku gandenganipun kula niki amal sampean, Pak. Usaha amrih kula njenengan sami wilujeng wonten ing mriku mulai wonten ing alam kubur sampai ing dinanipun kiamat kita sebagian usaha sholat netepi wekdalipun ya mundur aja akeh-akeh ta upamanipun. Kula nggih mundur, Pak. Kula nggih mundur. Ini ku namung asar niku mestinya jam 3. Neng jadwal lari niku kan kasihan king pondok, mulih king pondok lan belajar yai nggih pun ngoten niku kok teko omah nggih pun klop. Ngeblong yai wong alamah. Lek kiai kula wong nuwun sewu Baladun Mbak Karwan, oh ya iku alamah banget kok Mbah Dirun nek ngaji kitab sik nyaru diinceng ngono kok. Nek ngaji kaya subuh teko jam 12 bengi, lek kiai kula ne mendo kula nggih wong alamah kok. Siji nek alamah zute lomane, lho lek didik santri sak monten niku, wong kula tukang azan kok. Dadi lek nuju niku namung kula le yai. Ora usah ngenteni jamaah pokoke ban kula sak rekange cukup ngono terus yai tung ngono lho. Ana sandi beduk kene penthongane tutuk tung pun kawemat. Nah, nuwun sewu, bapak-bapak mboten namongan mawon, bapak-bapak ingkang gadah musala. Niku lek disunatne wayah salat niku azan dan komat. Miturut saking kitab fikih sing disunatne buanten niku azan, komat lirih. Pun komat banter. Saman ketok mendo sampean, saman delok Minhajul Qawim, Shaqifah 26. Disunatne kanggene wong salat apa adzan lan komat. Disunatne maneh apa bantene swara wayah azan, nglirihne swara wayah komat iblak wonten mawon saman nek nuwun sewu ndi musala. Oh, ayo alus. Lho, saman ketok bocah ndak tau ngaji. Minhajul Qawim. Malah minim gini ku, pikirnya minim mungkin. Aman lek mulai minim pikirnya mungkin. Jadi takrib kowe mungkin. Boleh ngawur mengge. Paham pak ngge? Saman delok mungkin dorong. Oh, baju ngaji lo ngenek bot tentang nopo kalau nek. Mengajak jajal monggo kita terap nih. Biar zaman Jepang maklum. Boleh nenten pendidikan usah entelecek pendidikan. Kata sanus podo tonan pondok kono pondok lah kok panggah model Jepang solatnya nih lah ya lucu nih ku kelompok nih omai saya kim bian buantar nih ku pampang pampang saya kim wis tingkat tu mau agama nih panggah ngonoai panggah zaman Jepang kita tingkat nih secara ilmu ngoten kau pikir nantok nih azan nih ku sunat banter mbok sampan pol nih sak pol jenot tari banter mohon monggo lek wayah azan kok mati lirih pujiannya nih pun banter-banter ini pun suwi-suwi ngerti lho nggak ngentak nih waktu sampan awale waktu niki walamat punafi sumangsane ora leran-leran ndak napekne sapa kawula niku min awali wekti saking salat ana kawitane wektu wa khairun lahu minad dunya wa ma fiha niku salat awire wektu niku mungga Allah paling dicintai Allah katimbang donya saisine cambi timbang sampean jamaah nanging suwe wektunipun niku ngakhirne wektu alun sampean salat ijen. Masalah ini kok wow, lek jamaah tikel pitulikur tuh, mboten kok nyepelekne mboten nek ukuran. Ukuran bati rugi niku kita pikir. Wong klaturaken wong kaya sak umur kula ngeten mu pikirane madhep rono muga-muga sak anuku kene tangge tambah rono mboten mboten enten pikiran tetek bengek kok jampun mboten enten. Selamat ning kono pun bejo pun. Ditampa Allah kanthi oleh rahmat pangapuran pun alhamdulillah pun mboten mboten mikir napa-napa sampean tak aturi. Lek sak umur sak kula ngeten kejawen sing nom-nom mboten iki kirangan. Neng kula terus terang mawon ket siyen ket mulih nggih pun ngeten iki dhuwur kula jam 12 ngasar setengah pak ket siyen lan niku lan alhamdulillah kanca-kanca takmir masjid musala campur dat ngempal netepaken wektune kula matur nuwun sangat. Jadi wonten kalih siji saged ngindarne suul khatimah, loro iso didik kerukunan. Kula aturaken dadi tung sitok tung kabeh. Ngeten lho. Ditone rukun mate sami wak tasimu bihable jami'a wala taparoko jope aja pecah-pecah sing sitok jam sakmene sitok lha iki apa to kentong apa to iki ngoten iki wala takunu kal ladzina taparoku mimbati ma ja'umul bayyinah ulai kalau ma'zabun audzim kowe aja dadi golane wong seneng pecah belah dadi contoh sing demen kedamaian kerukunan mate sami ngoten lho Islam ni ngoten dadi yuk lipu wa yuk lapu seneng didamekne, seneng damekne Islam. Pun mugi-mugi sekedik nih dados tambah ilmu hidayat kula njenengan sami. Mbok bilih wonten kirang langkungipun teka saripun atur kula nyuwun sih kungipun pangsami mekaten lecekapi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala asrofil anbiya'i mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azami sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajarati asin nuraniyah wa lamati qubdati rahmaniyah wa abdali khaliqati insaniyah wa asrofi surati jismaniyah wa madinil asrar rabbana qazia ini ulumi sifaya sahibi qubdatil aslah wal bajati sanah wa rubati aliyah manin daro jati nabiyuna taqtali wa pahuminu wa ilaihi wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ada tama kholak tawarozak tama tawak yaitai layo mitu pangasu manapneta sentasi mangkasiro robbana atina pidunya hasanah habil akroti kasanah wakina azab benar robbana latuzih kulubana bata idha taitana wahab lanam ratungka rohmaina kandal wahab lomo inna nasoka kusnal khotimah wa na'udhukan usulil khotimah robbana najina minal komi zolimin wa angzilna mungjalamu barokang taharu mungzilin robbana takobal minah inna kanta sami alimatu alina inna kanta tawabu rahim bana takobal dunga ana ya robbana kulana wali walidina lil mu'minin yaumah yakumul kisab subhana robika robin zati amma yasibun salamun ala musallin dulillahi robin alamin. Senawaso teng kula mboten salaman saene nggih mumpung cethuk ngenten sampean musafakah lek sae to Pak timbang glunuh-glunuh ngoten ya apik sampean salaman cethuk kancane kula masae nuwun sewu diklawan glandang.